Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Dulur-dulur sadayana, para putra murid apa? Oge sadaya ahli majelis Asyifa wal Mahmudiyah. Anu dina ieu saat urang sadayana sejak melaksanakeun sebagian anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, yakni ziarah ka ahli kubur, terutama ziarah ka para salihin, terutama ziarah ka para ulama, terutama ziarah ka para wali, wabil khusus ziarah kanu jadi guru. Anu mana apa adalah guru urang sadayana, anu ngawurukan urang sadayana, anu ngatik ka urang sadayana. Urang sadayana alhamdulillah tiasa menikmati wajah mantenanana, tiasa nampi ilmu mantenanana, tiasa ninggal akhlak mantenanana. Numana perilakuna adalah mangrupikeun akhlak-akhlak syar'i, akhlak-akhlak anu nganggo ilmu, anu moga-moga urang sadayana tiasa nurutanana. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngalirkeun keberkahan, ngalirkeun asrar, ngalirkeun anugerah-anugerah anu ku Allah dititipkeun di pangersa syaikhuna apa ka urang sadayana. Oge ka kulawarga urang, katurunan urang sadayana, sinareng ka umat sadayana. Urang sadayana uninga sering boh ku apa, boh ku bapa dijelaskeun bahwa silsilah ilmu apa teh nampina teh langsung ti para ahli-ahli hakikat. Lain ukur ti para ahli syariat tungkul, lain ukur ti para ahli tarekat tungkul, tapi ti para ahli hakikat tegesna guru-guru apa adalah ulama-ulama anu ngumpulkeun tilu maqam anu agung, hiji maqam syariat, dua maqam tarekat, tilu maqam hakikat. Anu guru-guru apa adalah nu disebut wali-wali Allah tea, nu disebut kumal, yakni kamilin tea, jalmi-jalmi sempurna. Berbicara tentang karamat-karamat wali, maka guru-guru apa adalah sadayana ahli karamat. Karamat Eyang Cibabat masyhurna kamana-mana. Karamat Eyang Cibaduyut pon kitu deui. Karamat Amarene pon kitu deui. Karamat Mama Bojong ramana ku anjeun pon kitu deui. Janten apa lahir tina rahim solihah alimah, tina rahim istri anu solihah, istri anu berilmu, istri anu ahli takwa, ahli amal. Oge lahir tina tulang sungsung, hiji jalmi anu saleh, ulama, wali, ahli kasyaf, ahli asrar, ahli hikmah. Mama Eyang Bojong anu masandrena sasarengan tiluan sareng Eyang Cibabat sareng Ama Cibaduyut sakastrol ti budak ti ololeho keneh ngeleut, modalna lain mawa beas tapi modalna tapak, saum saeneng-eneng, boborna sapangih-pangih, di pesantren teh hiji waktu sebaburna teh nuju di Cibureumeh di nyata di ranca bentang cen aya ulama sepuh kepungkur teh wali eta mah bobor saumna teh ku pucuk daun enteh salamar kitu boborna teh kitu. Ngalih tidinya mah boborna teh cenah pucuk daun cangkring di pesantren teh. Aing mah pesantren mang taun-taun puluhan taun aring kitabna teh ciga urang. Jadi kitabna teh aranjeunna mah sanes ciga urang. Urang mah numpuk kitab tapi teu katalar, teu kapaham, teu kaamalkeun. Ari marantenanana mah kitabna teh nalar ti guru ditalar, ditulis dina daun cau itu. Geus ditalar, difaham, diamalkeun langsung. Di santri keneh teh nya jadi ahli ilmu, nya jadi ahli amal. Berbicara tentang amal-amalan dina Islam ahli na sadayana. Nyarioskeun saum ahli saum. Nyarioskeun salat ahli salat. Nyarioskeun Quran ahli ngaos Quran. Nyaritakeun nu katalar Quran katalar. Nyaritakeun nu katalar hadis katalar. Nyaritakeun nu katalar kaul-kaul ulama, kitab-kitab ulama teh di luar kepala. Kitu teteh ti santri keneh. Dek nyaritakeun naon atuh, nyaritakeun sedekah ahli sedekah. Nyaritakeun zuhud ahli zuhud. Nyaritakeun sabar ahli sabar. Nyaritakeun tawakal ahli tawakal. Nyaritakeun syariat ahli syariat, tarekat ahli tarekat, hakikat ahli hakikat. Jalmi sampurna wungkul. Ieu guru-guru apa? Dididik dina lingkungan kawalian, nyaksi kana karamat ti budak keneh. Di lingkungan ahli kasolehan, dididik ti budak dina amal tuh dina alam anu suci. Timurang kali keneh apa masantren? Eci babat kiswa 8 tahun, 10 tahun teh tos masantren di Cibabat di ama Eyang Cibabat. Ami di Eyang Cibabat masantren teh. Dugi ka janten to. Adeuh ama Eyang Cibabat. Di Cibabat lajeng ngalih ka ama Eyang Cibaduyut tos bujang. Di Cibaduyut janten kadeuh ama Cibaduyut. Ya guru mantenanana anu mang tahun-tahun ngadidik apa? Jadi bersih timimiti borosat geus bersih lingkunganana geus bersih. Lajeng masantren langsung ti budak bersih. Bayangkeun ku urang. Mantenanana nikah ka pun biang ti nuju di akod keneh. Daya istilah bobogohan daya pun biang teh nuju di akod keneh di tikah gantung teh almarhumah teh apa mah masantren keneh pun biang terus ditikah lajeng dihipi warang mukim langsung di istrenan di jazahan mukim diperbolehkeun mukim ku ama Eyang Cibaduyut. Kitu ge bari kengeng jaminan ti ama Eyang Cibaduyut. Cor Eyang Cibaduyut kapun bapa euy hayang bisa ngaji mah kudu mukim. Corna teh kitu. Kumaha kulan? Kudu mukim, kudu boga santri ngan santrina kudu kolot corna teh. Ai budak mah moal nyeret, ai kolot mah nyeret. Kumaha kulan upami anu teu hartos tanyakeun ka kami corna teh. Kumaha kulan upami Eyang parantos ngantunkeun eneuk-eneuk we tutunggul kami saurna teh. Hadiah we ka Ama Cibaduyut upami aya masalah-masalah teh kitu apa mah hadiah ka Eyang Cibaduyut masalah apapun teu menak dina kitab imma ilmu bacaan wa imma pemahaman-pemahaman dina kitab, dina ilmu naon bae, dina fan naon bae anu ngarasa sulit pemingaos sareng apa? Ribados ngaji ti budak ti memeh sakola keneh. Terus nepi ka gede nepi ka bujang. Ku apa diasuh? Dongeng-dongeng karuhun teh terang ti apa? Ilmu-ilmu teh gitu bisa disebut 99% ilmu teti apa. Nah, ngaos di apa asacan mangi hese. Margina apa mau pemingga damel ibarat, ibarat teh enteng pisan. Ngaji ilmu bayan teu mangi hese. Jadi lamun nyaritakeun hese ngaji ukudul juman johar maknun ilmu majaz itu hese. Teuing teh mangehese baheula teh keur budak di apa teh ngaji teh kaburu harti manten ieu apa keistimewaan apa pemingaos fikih ting kumaha da jul harti tara teu make sugan beberebetan Quran hadis tara apa manyarios bahasa Sunda ai biasa tah tiasa masihan pengertian kabudak anu ieu pengertian teh gitu subhanallah. Bapak mah teu bisa nerapkeun kitu teh. Apa mah masihan pengertian ka budak, bapak ge keur budak, tapi naha ilmu-ilmu kelas luhur make bisa kacerna ku budak kitu. Bapak teh ngaji kitab Ihya teh ti budak SD kelas 2 ge geus ngeureuyeuh kitab Ihya. Di apa teh tafsir teh ngaji tafsir Jamal. Hasyiah tafsir Jalalain. Eta ti budak SD kelas 2 teh atos ieu. Ya apa? Ngaji kitab ieu ge mugni naon kitab Alfiyah eta ti budak. Kitab Alfiyah teh. Budak bolon, eta bolon satepak. Keistimewaan apa? Jadi masihan ilmu najan kanu awam, najan kitab namah caritana kitab burat. Eta teh kitab nu ulah diaji, kunu diajar, tapi lamun ngaosna ku apa? Asup ka budak oge. Ka tukang ngaramet ge jadi ngarti. Ieu keistimewaan apa? Mangga we apa mangaos kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Pan sararea ngararaji nu teu bisa maca oge. Ngarelek kitab biasa. Dahar ti atuh kumaha? Padahal eta teh ajengan-ajengan oge loba nu mogok. Kumaha ieu maknana, kumaha ieu maknana. Bisa ngahartian tapi teu harti. Paos we ku apa ngageuleuyeung ya apa mah ngadereg-deg ngageuleuyeung ka harti kabehanana. Pemingga damel conto apa mah tara hese-hese. Conto teh dongeng guru we kabeh. Si horeng dongeng guru-guru apa mah kabeh adalah anu sok diomong-omong dina kitab teh. Ngabukti kitu. Piraku teu jol harti atuh. Da bukti. Hayu urang mangaji kitab teh ngalamun, ngahayal, mikir-mikir ngagambarkeun urang mah kitu taswirul masalah. Ditaswir dibayang-bayang aya apa mah lain? Bukti dicaritakeun didongengkeun. Baheula euy Eyang Cibaduyut kitu. Baheula euy Eyang Cibabat kitu we ngajawabna teh. Ngajawab masalah eta teh ngahartikeun mesek permasalahan teh kitu ieu apa? Jadi apa termasuk adalah ulama kelas ahli tahqiq anu terakhir dina zaman urang sadayana ieu anu sulit bandinganana. Sulit bandinganana. Duh, hanyakal. Dawuh-dawuhanana teu kantos dikitabkeun, pribados kantos ngazam bade ngitabkeun dawuh-dawuhanana. Hanyakal. Dongeng-dongengna teu dikitabkeun anu insyaallah pribados doakeun wae ku sararea nu katampi ti apa anu masih keneh jelas katampina dina ceuli rencana dongeng-dongeng amarene ama Eyang Cibabat ama Cibaduyut para wali karuhun-karuhun teh hayang dikitabkeun dibukukeun khusus manakibul aulia itu manakib aulia atau manakib aulia Bandung manakib aulia Jawa Barat itu manakib ieu masyayih guru-guru apa rencana insyaallah gitu karena mustami murid-murid apa suur anu teu acan nampi dongeng-dongeng karuhun. Atawa nabi kadang pahili dina riwayat, pahili dina khobar. Kayana kitu prayogi pisan pangentenya doakeun we ku sadayana sing dugi ka ngawujud, ya. Aya dina ieu saat urang sadayana sejangga deuheus ka apa mangrupikeun guru urang nu kudu dipayunkeun. Di mana urang ziarah ka guru urang. Baik jumeneng maupun parantos wafat. Apa adalah sanes ukur guru? Tapi apa adalah guru sejati? Apa adalah guru tireng-rengan ulama-ulama Allah? Ulama-ulama Allah oge reng-rengan wali-wali Allah. Urang bagja kantos ngalami apa walaupun hanya sareret, walaupun hanya sesaat urang linggih ngariung sareng apa, walaupun hanya sakalimat urang sadayana nguping dauh-dauh apa, insyaallah ieu jadi keberkahan keur sadayana. Mangga ayeuna urang adeg sadayana